Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Syarhu Thalathatil Usul karya Fadilatul Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir, kita masih dalam pembahasan hadis Jibril yang dibawakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala sebagai dalil tentang maratib dinul Islam, tingkatan-tingkatan dinul Islam yang tiga, yaitu al-Islam, al-Iman, dan al-Ihsan. Baik, kita sampai pada lafaz hadis akhbirni an amaratiha qala an talidal amatu rabbataha. Kata Jibril alaihi salatu wassalam, kabarkan kepadaku wahai Muhammad tentang tanda-tandanya, yaitu tanda-tanda hari kiamat. Qal, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, antalidal amatu rabbataha. Di antara tanda-tanda akan terjadinya hari kiamat adalah seorang budak wanita melahirkan majikannya, melahirkan tuannya. Nah, kemudian lafaz hadis yang berikutnya, qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, antara al-hufata al-urata al-alata ri'a'a syai'i yatatawwaluna fil bunyan. Kemudian yang kedua, di antara tanda-tanda hari kiamat adalah engkau melihat al-hufah, seorang yang tidak bersendal, al-urah, yang tidak berpakaian, lanjang dada, al-ala, yang miskin, fakir, ri'a asya'i, yang mereka itu adalah para penggembala kambing, hidupnya di pedalaman, di gunung-gunung, di padang pasir, menggembala kambing. Ya tatawwaluna fil bunyan, dan mereka berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Nah, jika engkau telah melihat orang-orang seperti ini, seorang yang miskin, tidak bersendal, tidak berpakaian, ya, penggembala kambing, mereka tinggal di kota dan meninggikan bangunan atau berlomba-lomba meninggikan bangunan, ini adalah salah satu tanda dari tanda-tanda akan terjadinya hari kiamat. Asyarah penjelasan, itu penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kata beliau, qauluhu, ucapannya, itu ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa antarul hufata, engkau melihat al-hufa, hadhihi alamatun thaniyah, apa yang akan beliau sebutkan di sini adalah tanda yang kedua. Kalau tanda yang pertama tadi sudah beliau sebutkan, seorang budak wanita melahirkan majikannya. Kemudian tanda yang kedua yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tadi, seorang, ada engkau akan melihat seorang yang hufah. Apa itu hufah? Al-hufatu alladzina laisa lahum ni'al. Al-hufah adalah orang yang tidak memiliki sendal, orang yang tidak bersendal, minal faqri wal faqah, karena kefakirannya dan karena kemiskinannya. Sampai-sampai untuk mendapatkan sendal pun tidak bisa, saking fakir dan miskinnya. Al-Uroh, sedangkan makna Al-Uroh, Al-Hufat Al-Urotan, Al-Uroh maknanya alladzina laisa lahum libas, yang tidak memiliki pakaian, saking miskin dan saking fakirnya. Kemudian Al-Ala, apa itu Al-Ala? Al-Fuqara, itu orang-orang fakir. Kemudian ri'a asyai, apa itu ri'a asyai? Jam'u ra'in. Ri'a itu jam, bentuk jamaknya dari ra'in. Ri'a asya, yaitu penggembala kambing. Siapa penggembala kambing? Wahumul ladzina yar'una al-aghnam, mereka adalah orang-orang yang menggembala kambing. Haulai kanu fil asli fil barori, yang dulu asalnya mereka itu hidupnya di padang pasir. Fi buyutin, dalam sebuah rumah. Rumahnya nam tidak permanen. Yantakiluna au yantakiluna min mahalin ila akhar, yang mereka berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini kondisi mereka. Nah, orang-orang Badui, ya, orang-orang pegunungan yang suka menggembala kambing, yang hidupnya di pedalaman. Nah, yang mereka tidak bersendal, kemudian tidak berpakaian, ya, mereka fakir. Ya, kerjanya gembala kambing, tinggalnya di padang pasir atau di sahra, di suatu rumah yang enggak permanen, yang berpindah tempat dari tempat ke tempat yang lain. Tergantung musim. Musim ini pindah ke sana, musim itu pindah ke sana, ya. Tergantung musim dan tergantung ada tidaknya rumput yang bisa dimakan oleh kambing, sehingga tempatnya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Wa bi akhir zaman, dan di akhir zaman nanti, yastautinuna fil mudun, orang-orang ini yang tadi orang pedalaman ini, mereka akan tinggal di tengah-tengah kota. Yang dulunya dia fakir, miskin, ya, enggak berpakaian, enggak bersendal, ya. Nah, kerjanya hanya menggembala kambing, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, hidupnya di padang pasir atau padang rumput, ya, di gunung-gunung sana. Di akhir zaman nanti orang-orang seperti ini yastautinuna fil mudun, mereka akan tinggal di tengah-tengah kota. Wa yabnuna al-qusur, dan mereka akan membangun gedung-gedung. Wal amarat asyahiqah, dan apa ini? Bangunan-bangunan yang tinggi. Gedung-gedung dan bangunan-bangunan yang tinggi. Hadza min alamatis sa'ah. Maka ini adalah salah satu tanda dari tanda-tanda akan terjadinya kiamat. Idza tahawwalatil badiyah ila hadirah. Apabila orang-orang Badui, ya, berubah menjadi orang-orang hadirah. Orang pegunungan, orang pedalaman berubah menjadi orang kota. Nah, wasoru yatatawaluna fil mabani, dan mereka berlomba-lomba nam untuk meninggikan bangunan-bangunan, gedung-gedung, istana-istana. Wa yatabahuna biha, dan mereka saling berbangga-bangga dengan tingginya bangunan. Wa yatabahuna biha wa yanmikunaha wa hum laysa min adatihim, mereka berbangga-bangga dengan tingginya bangunan padahal ini bukan kebiasaan mereka, karena kehidupan dulu, kehidupan mereka dulu adalah fakir. Nah, sehingga bukan kebiasaan mereka berlomba-lomba dalam hal yang seperti itu. Tapi ketika mereka berubah dari orang gunung jadi orang kota, ya, nah, dan berlomba-lomba dalam hal bangunan, meninggikan bangunan, nah, dan berbangga-bangga dengan tingginya atau bagusnya bangunan tersebut. Wahum laisa min adatihim, dan itu bukan adat mereka sebenarnya. Yatahawwaluna ila agniya, mereka berubah menjadi agniya, orang-orang kaya. Ila ashabi thawrah wa ashabi wadhahir. Nah, mereka berpindah ke tempatnya orang-orang kaya atau ke tempatnya orang-orang yang berharta, nah, atau orang-orang yang naham ashab madzahir, yang nampak, ya, yang terlihat, itu orang-orang kota yang dikenal. Hadhihi min alamatis sa'ah, ini semua adalah termasuk daripada tanda-tanda kiamat. Ketika orang badui, orang gunung pedalaman, nah, berubah tinggal di kota menjadi orang kota, dan di kota mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan. Kemudian kata Syekh, wa kama ta'lamun, sebagaimana yang kalian ketahui, fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yantiqu 'anil hawa, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bicara dengan hawa nafsu. Kama ta'lamun al-an, sebagaimana yang kalian tahu sekarang, kata Syekh. Kaifa halun nas, bagaimana kondisi manusia sekarang? Laqad taghayyaratil ahwal, telah berubah kondisi, telah berubah keadaan. Wa tahawwala al-fuqara ila aghnia, dan telah berubah orang-orang fakir menjadi orang-orang kaya. Ashabi thawrat, ashabi tharwat, para pemilik harta, dulu enggak punya harta, fakir, sekarang mereka adalah para pemilik harta benda. Wa tahaddaratil badiyatu, dan orang-orang badui pedalaman gunung menjadi orang-orang yang hadir, menjadi orang-orang kota. Wa banau, dan mereka pun membangun, membangun bangunan dan berlomba-lomba. Wa tatawwaluna fil bunyan, dan berlomba-lomba dalam hal tingginya bangunan dan bagusnya bangunan. Yang dulunya mereka adalah fuqara, orang gunung, orang fakir. Kata Syekh, naam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah benar. Ya, shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, dan beliau tidak berbicara dengan hawa nafsu. Sekarang kalian bisa melihat bagaimana kondisi sekarang berubah. Ya, orang-orang fakir menjadi orang-orang kaya, ashabul amwal, orang-orang gunung menjadi orang-orang kota. Nah, dan mereka berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Wa hadza misdaqu ma qalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah naam bukti benarnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menjawab dua tanda dari tanda-tanda akan terjadinya hari kiamat. Wa illa, tanda-tanda akan terjadinya hari kiamat banyak. Nah, banyak sebagaimana yang sudah kita sampaikan kemarin, bahwasannya di antara tanda-tanda kiamat, ya, nah, ada tanda-tanda yang kecil, ada tanda-tanda yang sedang, dan ada tanda-tanda yang besar. Baik. Di antara tanda-tanda akan terjadinya hari kiamat, nah, dan termasuk daripada tanda-tanda yang kecil dan telah terjadi adalah bi'tsatun nabi sallallahu alaihi wasallam, diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk daripada asratus sa'ah as-sughra, tanda-tanda kecil dari akan terjadinya hari kiamat. Nah, dan ini telah terjadi. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ya, dari sahabat Anas bin Malik, beliau mengatakan bu'istu ana was-sa'atu kahatain. Aku diutus dalam keadaan hari kiamat itu seperti dua jari ini. Seperti dua jari ini. Kafadli ihdahuma alal ukhra. Fadhamma sababa wal wusta. Kemudian beliau menggandengkan jari telunjuk dengan jari tengah. Jari telunjuk dan jari tengah. Beliau, aku diutus dalam keadaan hari kiamat itu seperti ini. Nah, hari kiamat seperti ini, ini sudah dekat. Ya. Seperti kondisinya jari tengah dengan jari tunjuk atau jari telunjuk. Dan ini adalah salah satu tanda yang telah terjadi. Karena tanda-tanda hari kiamat, nah, selain pembagian tadi, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar, juga ada pembagian, ada yang sudah terjadi dan ada yang belum terjadi. Dan yang sudah terjadi diantaranya ini, bi'tsatul Rasul sallallahu alaihi wasallam, diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan juga diantara tanda-tanda akan terjadinya hari kiamat, ya, adalah insyiqaqul qamar, terbelahnya bulan. Dan ini tanda yang telah terjadi. Tanda yang telah terjadi, insyiqaqul qamar, terbelahnya bulan. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Apa firmannya? Hah? Man yadhkur ahsanta iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar. Nah, wa ay yara ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Iqtarabatis sa'ah, telah dekat hari kiamat dan telah terbelah bulan. Ini menunjukkan bulan, terbelahnya bulan salah satu tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Bersamaan dengan itu, orang-orang musyrikun, ya, telah melihat dengan jelas mukjizat yang turun atau yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka telah melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka tetap berpaling. Yuqridu wa yara ayatan, jika mereka melihat salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah, yuqridu, mereka berpaling. Wa yaqulu sihru mustamir, dan mereka mengatakan ini adalah sihir. Nah, berapa kali Rasulullah SAW membelah bulan? Berapa kali? Diriwayatkan dalam Sahih Muslim, bahwasanya ahli Mekah minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar diperlihatkan salah satu ayat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan benarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlihatkan salah satu tandanya, salah satu ayat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, itu dengan membelah bulan marotain, dua kali. Ini membelah bulan marotain, dua kali. Telah diperlihatkan dua kali kepada ahlu Mekah, orang-orang ahlu Mekah. Ini diantara juga tanda-tanda hari kiamat. Dan ini telah terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Kemudian diantara tanda-tanda terjadinya hari kiamat juga adalah dengan apa? Meninggalnya Rasulullah SAW. Meninggalnya Rasulullah SAW juga termasuk salah satu tanda dari tanda-tanda naam dekatnya hari kiamat. Bagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala dari sahabat Auf bin Malik radhiyallahu taala anhu, hadis yang panjang. Di antaranya beliau mengatakan, "I'did sittan baina yaday sah." Hitunglah 6 perkara yang ada di depan hari kiamat. Pertama beliau mengatakan mauti, kematianku. Ya. Ini salah satu tanda naam akan dekatnya hari kiamat. Tsumma fathu Baitul Maqdis, tsumma mautata dan seterusnya. Kemudian pembebasan Baitul Maqdis dan seterusnya. Yang menjadi syahid adalah mauti, kematianku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk naam tanda-tanda akan terjadinya hari kiamat. Dan pembebasan Baitul Maqdis juga termasuk tanda-tanda akan terjadi hari kiamat, dan ini telah terjadi. Nah, kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah terjadi. Kemudian juga pembebasan Baitul Maqdis telah terjadi pada zaman siapa? Umar. Pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian, naam. Di antara tanda-tanda hari kiamat juga adalah naam mautan yakhudhu fikum kaku'asil ghanam, yaitu peristiwa yang telah terjadi. Peristiwa yang telah terjadi juga pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yaitu terjadinya apa? Ta'un amwas. Ta'un amwas, naam, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, ini termasuk mautan yang dimaksud dalam hadis ini. Al-mautan alladhi ya'khudhu an-nas kaku'asil ghanam. Dan para ulama mengatakan yang dimaksud di sini adalah ta'un amwas. Wabah ta'un amwas yang menimpa pada zaman Umar bin Khattab, yang naam dengan sebab itu banyak para sahabat, bahkan sahabat-sahabat yang mulia, petinggi-petinggi sahabat radhiyallahu taala anhum, meninggal dunia karena sebab ta'un amwas. Kemudian juga diantara yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari 6 tanda-tanda hari kiamat yang disebutkan dalam hadis Auf bin Malik ini adalah istifadatul mal, sangat banyaknya harta. Di antara tanda-tanda akan terjadinya hari kiamat adalah sangat banyaknya harta. Nah, sehingga sampai-sampai saking banyaknya harta, na'am, seseorang la yajid man yaqbalu sadaqatah. Seorang tidak mendapati orang yang bisa menerima sedekahnya. Mau sedekah susah. Nah, kepada siapa sedekah? Saking banyaknya harta. Nah, yukfirul mal fi akhir zaman. Nah, sampai kesusahan untuk mencari orang yang akan diberi sedekah. Nah, maka ini sebagai ibrah, pelajaran bagi kita sebelum datang zaman yang seperti ini. Sebelum datang zaman yang ketika itu sulit untuk mencari orang fakir atau orang miskin untuk kita mendapat pahala sedekah. Nah, zaman sekarang masih ada. Masih banyak, bukan ada ya. Masih banyak orang yang berhak untuk menerima sedekah. Maka, nah, dimanfaatkan ya semaksimal mungkin untuk meraih pundi-pundi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala ya, dengan kita banyak bersedekah. Ma naqasat sadaqatan min mal. Harta tidak berkurang karena sebab sedekah. Sama sekali tidak berkurang. Sama sekali tidak rugi, tidak bangkrut ya, orang yang mensedekahkan hartanya. Nah, baik di jalan Allah atau mensedekahkan hartanya kepada fuqara dan masakin. Nah, kan dalam sebuah hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari yang diriwayatkan oleh Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma yasruni anna 'indi misla uhudin dhahaban tamdi 'alayya thalitha wa 'indi minhu dinar." Illa syai'an arsuluhu lidayhi illa an aqula fi ibadillahi hakadha wa hakadha wa hakadha. Kata beliau, tidak membuat aku senang aku memiliki emas sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud Jabal Azim ya, di sebelah utara Madinah. Nah, gunung yang besar di sebelah utara Madinah. Kata beliau, tidak membuat aku senang punya emas sebesar gunung Uhud, kemudian lewat 3 hari ya, masih tersisa 1 dinar. Kecuali sedikit yang aku siapkan untuk bayar hutang. Beliau mengatakan, tidak membuat aku senang punya emas sebesar gunung Uhud, lewat 3 hari masih sisa. Illa kecuali, itu jika aku memiliki emas sebesar gunung Uhud, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan aku akan mengatakan hakadha wa hakadha wa hakadha. Aku akan mengatakan untuk si fulan sekian, untuk si Allan sekian, untuk si fulan sekian. Kemudian beliau mengatakan, innal mukthirina humul muqillun yaumal qiyamah. Sungguhnya orang-orang yang banyak hartanya, mereka orang-orang yang muqil, orang-orang yang sedikit ya, di hari kiamat. Itu sedikit pahalanya. Sungguhnya orang-orang yang mufirun, orang-orang yang banyak hartanya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, adalah nanti di akhirat mereka adalah orang-orang yang mukil, orang-orang yang sedikit, yaitu pahalanya. Illa kecuali, ada yang dikecualikan, enggak semuanya. Illa kecuali, illa man qala fi ibadillahi hakadha wa hakadha wa hakadha. Kecuali orang yang mengatakan untuk si fulan sekian, si fulan sekian, si fulan sekian. Beliau menunjuk ke arah kanan, kiri, dan belakang. Kemudian di akhir hadis beliau mengatakan, wa qalilun mahum. Dan sedikit orang-orang yang seperti ini. Sedikit mereka. Orang-orang yang punya harta banyak, kemudian mengatakan untuk si fulan sekian, fulan sekian, fulan sekian, fulan sekian. Banyak bersedekah, dermawan. Nah, banyak membantu, banyak menolong. Sedikit orang seperti ini. Mayoritasnya, nah, rugi kalau sedekah. Ya. Capek-capek cari uang, dikasih ke orang, ya, dengan pikiran yang pendek. Nah, tidak melihat ke depan, tidak melihat ke akhirat. Nah, sedikit orang seperti ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mumpung masih ada na'am tempat-tempat yang bisa di situ disalurkan sedekah, ya, maka manfaatkan sebelum datang nanti masanya na'am seseorang susah dan sulit, ya, mencari orang yang na'am ingin diberikan sedekah. Sulit mencari orang fakir atau orang miskin yang ingin diberikan sedekah. Nah, bahkan bisa jadi ketika ngasih sedekah merasa ini suatu penghinaan, ya. Nah, ngasih sedekah kesimpulan, wah, ini penghinaan. Kirain enggak punya uang, dikirain fakir, miskin, ya. Karena kondisinya ketika itu yukfirul mal, harta sangat banyak. Semua orang cukup kebutuhannya, bahkan lebih, sehingga susah dia untuk mencari orang yang diberikan sedekah. Ini diantara tanda-tanda akan terjadinya hari kiamat. Dan tanda seperti ini termasuk tanda yang apa? Kalau tadi telah terjadi, ya. Nah, diutusnya Rasulullah, kemudian terbelahnya bulan, kemudian meninggalnya Rasulullah, kemudian tahun Amwas sudah terjadi. Kalau tanda ini telah terjadi belum? Nah, tanda seperti ini na'am tanda yang mustamirrah, la tazal mustamirrah, senantiasa akan ada, mungkin di zaman ini, mungkin di zaman itu. Nah, dan sungguh pada zaman siapa? Umar bin Abdul Aziz, ya, telah terjadi ini. Banyak harta pada zaman beliau. Nah, dan tanda seperti ini na'am akan la tazal mustamir, akan terus. Maka ketika kita hidup di zaman yang di situ banyak kesempatan untuk bersedekah, manfaatkan. Ya, manfaatkan untuk meraih kemuliaan dan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nanti menyesal, ya. Menyesal kenapa dulu saya enggak sedekah. Nah, dia meninggal hartanya habis untuk rebutan ahli warisnya. Ahli warisnya untuk kemaksiatan, dosa dan lain sebagainya. Nah, enggak ada akar, enggak ada pengaruh kepada orang yang meninggal tadi. Nah, maka gunakan kesempatan untuk meraih kemuliaan dan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala selagi ada kesempatan. Dunia mazra'atul amal, dunia ini ladangnya amal. Nah, sebelum kita sampai pada negeri yang di situ tidak berguna lagi amal saleh, ya. Tidak bisa lagi untuk mengulang amal saleh. Nah, sampai menyesal. Dan akan terjadi zaman seperti ini. Dan la tazal mustamirrah, dan senantiasa terus akan terjadi. Di mana seseorang akan susah mendapatkan orang yang akan diberikan harta sedekah. Likasratil mal, karena banyaknya harta. Masing-masing orang berkecukupan. Di dalam hadis yang lain dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumu sa'a hatta yakthuru fikumul wal." Tidak akan terjadi hari kiamat sampai harta di antara kalian akan menjadi banyak, melimpah. Nah, sehingga sampai-sampai seseorang yang hendak bersedekah tidak ada yang mau menerimanya. Dalam Sahih Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian di antara tanda-tanda hari kiamat juga adalah na'am zuhuru naril Hijaz, munculnya api di negeri Hijaz. Munculnya api di negeri Al-Hijaz. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumu sa'atu hatta takhruja narun min ardil Hijaz." Tidak akan tegak hari kiamat sampai keluar api dari negeri Al-Hijaz, dari tanah Al-Hijaz. Tudi'u a'naqal ibil, yang api tersebut akan menerangi punuk-punuk unta. Punuk-punuk unta. Dan tanda ini termasuk tanda yang telah terjadi. Kapan terjadinya tanda ini? Terjadi kapan? Di pertengahan abad ke-7. Di pertengahan abad ke-7 Hijriah. Nah, itu tepatnya tahun 654 Hijriah. Tahun 654 Hijriah. Naam, telah muncul, telah terjadi peristiwa ini. Munculnya api yang besar di negeri Hijaz sehingga menerangi a'naq al-ibil, punuk-punuk unta terlihat. Dan api tersebut adalah api yang azimah, api yang besar. Dan para ulama yang hidup di zaman itu, ya, mereka mempersaksikan, ya, mempersaksikan apa yang telah terjadi. Berupa api yang keluar di Hijaz sangat besar yang bisa menerangi a'naq al-ibil, sampai-sampai menerangi punuk-punuk unta. Di antara para ulama yang hidup ketika itu, ketika terjadinya peristiwa ini, adalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi, Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau termasuk para ulama yang hidup ketika terjadi peristiwa ini. Nah, sebagaimana yang disebutkan dalam syarah Sahih Muslim, dalam tulisan beliau ketika mensyarah Sahih Muslim, beliau mengatakan, waqad kharajat fi zamanina narun bil Madinah sana 54 wa kanat narun 'azimatan jiddan min janbil madina asy-syarqi wara' al-hurra wa tawatara al-'ilmu biha 'inda jami'i syam wa sa'ir al-buldan wa akhbaruni man hadaraha min ahli al-madina. Baik, beliau tidak menyaksikan langsung, hanya saja apa, hidup di zaman terjadinya peristiwa itu. Hidup di zaman terjadinya peristiwa itu, beliau mengatakan telah keluar di zaman kita, di zaman kami, api yang besar di Madinah pada tahun 654 Hijriah. Api tersebut adalah api yang besar sekali yang ada di samping Madinah timur, di belakangnya Hurrah, dan telah tersebar, ya, kabar seperti ini, berita seperti ini di seluruh Syam dan di seluruh negeri. Peristiwa ini telah tersebar di zaman ini. Wa akhbaruni man hadaraha min ahli Madinah, dan kata Imam Nawawi, telah mengkhabarkan kepadaku penduduk Madinah yang melihat langsung peristiwa tersebut. Taib ini diantara tanda-tanda hari kiamat. Dan masih banyak lagi tanda-tanda atau asyaratus sa'ah, tanda-tanda akan terjadinya hari kiamat. Namun insyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bi'idnillahi ta'ala, naktabi bihadal iddar, subhanakum alhamdik, ashadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.